Bismillahi wa salat, bismillahi wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, wa huwa asbaqul qa'ilin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العلي العظيم. Yang mulia segenap para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para guru, mohon maaf nggak disebut namanya karena nggak ada catatannya, dan para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap warga RT 0 berapa sih? 11 RW 04 wabil khusus ketua RT Bapak Haji Ahmad Furqon beserta bininya, dan segenap para rekan-rekan Banser dan PP Pemuda Pancasila, dan segenap para ibu bapak hadirin hadirat jamaah Majelis Rohan bersama warga RT 011 RW 04 dan sekitarnya dalam rangka penutupan pengajian mingguan dan santunan yatim piatu Jakarta Koma 26 April 2018. Banyak RT, Bontot, Karang Taruna, PP, Jaya Raya, NU, Ansor. Ini apa namanya? Ansor, Zikir, Production. Kalau lihat, tiap hari tanpa ngaji. Dan segenap para bapak semua yang hadir, para ibu yang insya Allah hadir dan kumpul kita dalam rangka ruahan masal sekaligus tawakuf taklim sementara menyambut Ramadan. Gak lama-lama karena hujan ngecek aja nih ampek gini. Lama-lama bijak. Bahwa bicara masalah rohan, rohan asal kata arwah. Ya, harus belum ngatur, nanti recet ya. Orang mau atur dulu makanan, jadi orang kagak ngiatin sayang, ngiatin makanan yang diatur. Ngomong break dulu tadi, atur dulu makanan. Jadi kita ngomong gak diliatin, kan gak enak loh. Masih ada lagi loh, atur dulu, atur nih mas lagi. Masih ada bro, bro, woi masih ada. Masih. Ya, atur dulu. Ya. Alhamdulillah kita telah berada di bulan Roah. Insyaallah besok tanggal 30 April kita mau ngelaksanain Nisfu Syakban. Insyaallah ibu, ibu, ibu, apaan? Oh mana, minum aja. Bahwa di bulan Nisfu Syakban ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang Rajab syahrullah wa Syakban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Syakban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku Nabi kita Muhammad sallallahu. Bulan nih, bulan kita Ramadan nih, bulan Nabi nih. Nih bulan Nabi, Bang. Bulan Nabi nih. Bulan Nabi. Makanya Syakban ada 5 huruf. Yang pertama huruf Shin. Shin ini simbol dari syaraf, kemuliaan. Maka di bulan Syakban ini begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan buat kita. Salah satu ashurul hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Islam ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun huruf, 4 bulan yang dimuliakan. Rajab, Syakban, Ramadan, Muharram. Nih, 4 bulan yang dimuliai po. 3 ada beruntun, yang atur ada bisa. Rajab, Syaban, Ramadan, bulan Muharram. Maka banyak begitu kemuliaan yang Allah kasih di bulan Syaban ini. Yang kedua, huruf Syaban itu ada Ain. Apa itu Ain? Al-Ula. Diangkat derajat kita tinggi oleh Allah di bulan yang Syaban ini, di bulan Syaban ini. Kenapa? Karena orang yang diangkat derajatnya tinggi, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Maka istilahnya bulan roh, artinya bulan arwah. Rasulullah datang ke pemakaman Baqi. Ketika datang masuk bulan Syaban, beliau angkat tangan beliau. Apa yang beliau ucapkan? Doa, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Ya Rob, jadikan kubur-kubur mereka menjadi taman dari syurganya Allah Subhanahu. Makanya kita hari ini kita ikuti sunnah Nabi, doain orang yang udah kagak, mak bapak kita ngirimin Fatihah. Makanya kalau rohan di rumah rada mahalan biayanya, kali digabung gitu patungan yang orang gocap-gocap, orang 20-20 yang punya beras bawain beras, yang punya kayu bawain kayu, yang punya buah bawain buah. Alhamdulillah enggak ada apa-apa di sini, air doang, air kebangatan melimpah dari atas ada, dari bawah ada. Oh bu, iya ini orang tua mul di sini enggak ditaruh apa-apa, apaan ya? Ada mana ya? Oh, depan dulu apa sini nih ya? Tempat yang tua-tua ya, apaan dia taruh-taruhin situ dari tadi, orang nyampe dari sore. Ya ilah ilah, udah nanya minim kali ini pada dia. Bohong. Ya Allah nih, kita muliakan orang yang sudah gak ada, diangkat derajatnya tinggi oleh Allah. Maka hari ini, bulan ini, Masya Allah luar biasa bu. Orang yang udah kagak kacang nyambung salak, kacang ngopi gitu, salak itu gak tersih, 3 biji gak nanya cekak kali ini ya. Apaan aja dikata bang. Nih, kenapa orang yang sudah gak ada menunggu kiriman orang yang masih ada? Nih, kita nih lagi ngirimin Fatihah buat orang yang udah kagak. Arwah-arwah emak bapak kita kan hidup lagi, po. Hidup. Itu pada datang arwah orang tua kita. Kemana? Ya, jepros, jatuh. Piringnya patah semplak. Bukan piring pasti. Ya, gampus itu. Ya, siapa yang terludah? Jadi orang yang nyatin dia. Ya, nanti bang lagi ya, lagi ya. Nampar kembangnya doang kan krisi. Lagi ya bang, atur orang mau tadi nih beri dulu, atur makanan. Jadi enak ngomong konsen. Ya, maklum ya, saya ketawa. Ya, jatuh pelan-pelan, jatuh berbulu, kita semplak lagi. Gelinding, gue salah. Makan bang, dah, kacangnya, silakan bang. Ya, begitu aja, padanya ya. Ya, malu-malu, makan aja kacang. Enak, nambahin teh gigi. Ya Allah. Nyampe mana baru satu, ah? Ngomong. Doa. Doa, bu. Doain. Arwah-arwah orang tua kita pada nyampe tuh kapan? Malam nisfu Syaban, malam Jumat, malam takbiran. Pada datang ke rumah kita masing-masing, lihat anaknya doain apa kagak, baca Fatihah apa kagak. Kalau ngelihatnya anaknya pada doain, baca doa, ngirim Fatihah, tahlil, tahmid, surat Yasin yang dia baca, itu arwah mak bapak kita girang, gembira, Masya Allah senyum. Malam ini arwah-arwah yang kita kirimin pada girang, po. Makanya kita gak sempet lalu ziarah kubur. Kalau orang puan marah dari berkali, yang laki datang ziarah kubur ke kuburan mak bapak. baca doanya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kita memberi salam. Kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles. Tapi assalamualaikum, datang ke rumah orang, datang assalamualaikum, pakainya assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kenapa? Karena ada orangnya di situ. Yang kita punya di sawah, jawabnya jawab po, itu jawab. Assalamualaikum ya ahlul kubur, yang di dalam jawab waalaikumsalam. Cuma kita kagak dengar. Ani kata kita dengar po, ribet po. Assalamualaikum ya ahlul kubur, waalaikumsalam ji. Langsung tasbih pada mental kita. Surat Yasin pada sobek po, berlari kencang pas sudah jepit putus. Kenapa ketakutan? Maka kita ziarah kubur jangan setahun sekali, itu lebaran doang. Pergi je bawa baju, je bawa je goreng, kuburan emaknya muda serem, kembang buang je taruh. Ampok bu, dan saya ngerinya lagi meriah, hujan gerimis di drama. Mas mau bisa nyewa tenda kali ini? Tenda. Nah, lampunya sih mantep punya itu enggak, kalau soal-soal mata saya boleh. Saya lagi sakit pala saya nih, kalau kena hujan akan tambah ampok lagi nih. Eh, bu, bayongin deh bang ya, kirim ke kuburan. Nah, ini udah pakai begini kan jigrak-jigrak doang saya. Bu, ini datang ke kuburan, datang ziarah kita ke makam. Ya, lama-lama pun ngelompas juga bang. Oh, iya tuh, benar bang, ini bang, puasa bang. Mahal ini nih. Mau buka saya kena, saya tutupin. Meletak juga ini. Berpayung RT kita ini. Iya, Marhaba. Kayak Abi Bahar saya dipayungin atau Abi Bahar bin Smith, kalau ini Bahir bin Semut. Nah ini gedean, ini apa mau gedean Abi Bahar nah mungkin ini ayolah saya iya, mari saya pegangin gak apa-apa biar. Biarin kalau dipegang, biarin lagi nih ya, ini gak apa-apa bu, ya. Ini sejak-jak seumur-umur baru ini saya nama begini. Videoin bang, videoin masukin YouTube biar viral. Bisa tidak udah gila gitu. Ya. Jadi bagaimana kira-kira? Ya, Pak RT. Pak RT. Ini gak lompaknya. Itu wang lompaknya kodok, tau lompaknya kodok. Kodok di pojokan tenda, ikat dengan tenda. Itu biar terdukanya apa, gak bakal turun. Kodoknya, hujannya maaf. Ayo bu, kita doain orang-orang tua kita. Kenapa kita bisa begini? Karena doa-doa orang-orang tua kita. Benar? Makanya anak sehebat apapun, seorang anak-anak dia kata hebat banget, pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi. Punya titel dokter, profesor, SHMM, MBA. Sekolahnya S1, S2, S3, S-Ketong, S-Teller, dia punya. Anak biar kata pinter, kok. Ya, duitnya banyak, disebut kiai banget. Disebut membalik, ceramah kemana-mana, pengen diarak. Dijemput sama panitia, tangannya dicium, bolak-balik sama jamaah. Pergi haji tiap tahun, mondar-mandir ke Mekah. Umroh saban bulan, dia berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah, ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua. Apalagi yang namanya emak, biasanya luar biasa, Masya Allah emak. Ini rohan masa ngirimin doa buat orang-orang tua kita. Ini membuktikan tanda bakti seorang anak sama orang tua. Apalagi yang namanya emak, Masya Allah emak bu, luar biasanya belum beranak aja bunting dulu. Belum belum gede, belum dapat 2 bulan, belum kita seksa, belum emak muntah tiap jam. Wah, minta yang aneh-aneh. Sudah. Malam kadang pengen nyium pala. Kepala kereta tangan yang itu 29 bulan kesiksa emak tidur miring kayak nomor 3 rentang kayak kubah masjid korang takut jomblang tuh emak perjuangan emak masya Allah saat-saat mau ngelahirin pilihan cuma 2 kalau gak hidup mati tuh emak.